Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasarahum ila yawmiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. وقال عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita, mengumpulkan kepada kita dua nikmat yang sangat besar, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang mana dengan kuat kedua nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, dalam rangka untuk menyambung antara amalan ibadah yang satu dengan amalan ibadah yang lainnya. Setelah kita melakukan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita sambung dengan ta'lim, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita dan menjadikan amalan-amalan ibadah kita sebagai pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tugas yang paling utama bagi insan yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, menambah pundi-pundi pahalanya, menambah pundi-pundi kebaikannya yang akan menjadikan pemberat timbangan dia tatkala di akhirat kelak. Karena tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pasti sewaktu-waktu akan memanggil kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang namanya kematian tidak ada yang bisa mengetahui, baik tempatnya, baik waktunya, baik keadaan kita seperti apa tatkala meninggal kelak, tidak ada yang bisa mengetahui. Ya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidaklah seorang jiwa itu, sebuah jiwa, mengetahui di mana ia akan meninggal, di belahan bumi manakah ia akan meninggal. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim yang bijak, yang baik adalah orang muslim yang senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita dengan memperbanyak amalan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada hari-hari seperti ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji kita semuanya. Berbagai macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berbagai macam bencana yang Allah berikan kepada kita, bahkan hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ujian pandemik yang belum selesai, dan kita tidak pernah tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Sebagian orang menganggap bahwa pandemik ini hanya ujian biasa. Padahal kalau kita mau melihat secara detail, pandemik ini merupakan ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak? Dengan padanya pandemi ini, Allah Subhanahu wa taala batasi kita dalam melaksanakan amalan ibadah. Allah batasi kita dalam melaksanakan sholat. Allah batasi kita dalam menjenguk orang sakit. Allah batasi kita dalam ziarah. Allah batasi kita dalam silaturahmi. Allah batasi kita dalam acara-acara kekeluargaan, mudik misalnya. Berbagai macam amalan-amalan yang biasa kita kerjakan, yang bisa maksimal kita dalam melaksanakan ibadah, Allah batasi dengan adanya pandemi ini. Berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin, ya, mulai dari tanah longsor, gempa bumi, berbagai macam musibah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, mampu merubah 180 derajat keadaan yang awalnya baik dan bagus, Allah rubah dalam sekejap mata menjadi keadaan yang rusak yang tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Oleh karenanya, mumpung masih di awal tahun, mumpung masih kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini semua bisa menjadi bahan koreksi kita semuanya, seluruh kaum muslimin. Ya, karena tidak ada yang bisa menolak bala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah, dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam sebuah ucapan yang begitu masyhur, "Wa ma nuzilal bala'u illa bidambin." Tidaklah sebuah bala turun, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di rakyat, baik di sebuah negara, kecuali disebabkan karena sebuah dosa yang mereka lakukan. "Wa ma rufi'al bala'." Tidaklah sebuah bala diangkat dari keluarga, dari masyarakat, dari rakyat, dari sebuah negara, illa bitaubah, kecuali dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita terbatas. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada yang bisa menangkal musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecuali istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab suatu kaum selagi engkau wahai Muhammad ada di dalam kaum tersebut. Dan sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pergi mendahului kita semuanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab suatu kaum selagi kaum tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pembukaan. Semoga cobaan-cobaan yang ada bisa kita jadikan sebagai introspeksi diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambahkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Madinah dan pengajar tetap di Masjid Nabawi di kota Madinah. Karena tidak sembarangan orang yang bisa diberikan amanah untuk bisa mengajar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang benar diketahui keilmuan dan sanadnya dalam belajar. Dan kita sekarang mempelajari salah satu kitab yang ditulis oleh beliau dengan judul Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan dan sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan seorang hamba. Sebelumnya kita telah jelaskan bahwasannya di antara salah satu yang dapat menambahkan keimanan seorang hamba adalah tatkala hamba tersebut mendekat kepada Allah, mendekat kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan juga bahwasanya di antara salah satu sebab yang dapat mengurangi keimanan seorang hamba adalah tatkala hamba tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penulis di sini hafizahullahu taala memberikan kepada kita sebab pertama yang dapat menjadikan keimanan seorang hamba itu bertambah, dan yang menjadikan sebab utama seorang hamba itu bisa mengetahui apa-apa yang bisa menambahkan keimanannya dan apa-apa yang tidak bisa menambahkan keimanannya. Sebab yang pertama adalah ta'allumul ilman nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di awal judul beliau, ya, di awal judul yang diberikan oleh beliau ini, pembahasan yang diberikan oleh beliau bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu apa? Tatkala ilmu tersebut memberikan manfaat bagi orang itu dan memberikan manfaat untuk orang lain, itulah ilmu yang bermanfaat. Tatkala kita mempelajari ilmu agama, kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari dengan sebuah amalan, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari, ya menjauhi apa yang Shallallahu Alaihi Wasallam larang, ya kita jauhi, barulah tatkala itu kita mengajarkan kepada orang lain berdasarkan apa yang kita pelajari dari sebuah ilmu tersebut. Barulah tatkala itu dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya juga kita bacakan ya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Sehingga ini menjadi sinyal kuat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mempelajari ilmu agama, mendatangi majelis ilmu kepada anak-anak kita untuk bisa mondok ya, untuk bisa sekolah, maka ini sebuah sinyal kuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita melalui wasilah-wasilah yang ada pada zaman kita sekarang. Kemudian ma'asyiral muslimin, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang pelajari ilmu agama adalah bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang berada di muka bumi ini dari kalangan hewan, dari kalangan ikan, kecuali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal haitan fi jawfil ma." Dan orang-orang yang alim mengajarkan ilmu agama, ya. Orang-orang yang mengajarkan ilmu agama tidak harus duduk di tempat seperti ini. Seorang bapak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, seorang bapak mengajarkan ilmu agama kepada seorang suami kepada istrinya, seorang istri, seorang ibu mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta la haytani fi jawfil ma. Semua makhluk akan memohonkan ampun bagi orang tersebut sampai ikan-ikan yang berada di dasar lautan. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang alim mengajarkan ilmu agama seperti bulan purnama di tengah bintang-bintang. Bandingan antara orang-orang yang mengajarkan ilmu agama dengan orang-orang yang ahli ibadah saja tanpa belajar seperti bulan purnama di tengah bintang. Jadi cahaya bintang tidak bisa mengalahkan dari cahaya rembulan bulan purnama. Wa innal anbiya wa innal ulama warasatul anbiya. Para nabi adalah pewaris, ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Wa inna ma warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Para nabi tidak mewariskan kepada umatnya dinar wala dirham, akan tapi para anbiya mewariskan kepada umatnya ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu para nabi melalui para ulama, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi Tirmidzi wa ghairihi min hadits Abi Umamah. Dari riwayat Tirmidzi dan selainnya dari hadits Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Bahwasanya keutamaan orang-orang yang alim di atas orang-orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku di antara kalian. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, bahkan semut-semut yang berada di sarangnya, wa hattal hut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Bahwasanya semut-semut yang berada di sarangnya, ya, kemudian ikan-ikan hut itu ikan yang biasa tinggal di dasar lautan. La yusalluna ala muallimin nasal khair, akan meminta ampun berdoa kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Keutamaan yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mengajarkan saudara, anak, ya, keluarga tentang masalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa hadhin nusus al-madhkurah, nas-nas yang dijelaskan, yang disebutkan baik dari Al-Qur'an dan hadis, fiha bayanu manzilatil ilmi wa makanatihi. Di dalamnya dijelaskan keutamaan ilmu dan kedudukannya yang sangat tinggi di dalam agama kita. Bagaimana dengan ilmu tersebut kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dianjurkan kita baca setiap selesai salat subuh. Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a." Ya, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Hal yang pertama kali diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Wa id'anu wa intithalu li amrih, dan kita tunduk mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kerjakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita tinggalkan. Dampak atau bekas yang baik dari sebuah ilmu yang bermanfaat. Fal 'alimu 'arafa rabbah, seorang yang alim akan mengetahui Rabb-nya, mengenal Rabb-nya. Wa 'arafa nabiyyah, dan mengetahui nabinya, mengenal nabinya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang akan diketahui oleh orang-orang yang alim. Wa 'arafa awamirillahi wa hududih, dan orang yang alim mempelajari ilmu agama akan mengetahui perintah-perintah Allah dan batasan-batasan yang tidak boleh ia lampaui. Wa mayyaza baina yuhibbuhullahu wa yardah wa baina ma yakrahuhu wa ya'bah, dan dia akan mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'malu bi amrillahi fiha ya'ti wa yadhar, dan dia akan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendatangi perintah tersebut sebagai sebuah perintah dan menjauhi larangan tersebut sebagai sebuah larangan. Hadza in wuffiqa lil amal bima alim illa fa ilmuhu wa bala alaihi. Catatan terakhirnya adalah ini tatkala seorang yang mengerjakan tersebut, ya, membarengi ilmunya dengan sebuah amalan. Jadi inti dari sebuah ilmu itu adalah tatkala kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama, tujuannya bukan untuk kita menumpuk ilmu tersebut. Akan tapi tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mempelajari ilmu agama agar menjadi wasilah, agar menjadi jembatan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Inti dari kita mempelajari ilmu agama adalah amal, mempelajari ilmu agama untuk kita bisa mengamalkan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa illa fa ilmuhu wa bala alaihi, tatkala seorang itu mengilmui sebuah ilmu, mempelajari sebuah ilmu agama akan tapi tidak mengamalkannya, wa bala alaihi, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang bagi orang tadi. Ya, tatkala kita mempelajari ilmu agama, kita menuntut ilmu agama tapi kita tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang bagi kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Akan besar murkanya Allah Subhanahu wa taala an taqul, engkau mengatakan demikian tapi engkau tidak mengerjakan apa yang engkau perintahkan kepada manusia. Ya, kita berhati-hati dari mengamalkan, dari hanya memerintahkan manusia tapi kita tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wa qala al-Ajuri rahimahullahu taala, al-Imamu Ajuri rahimahullahu pernah mengatakan, fi muqaddimati kitabi akhlaqil ulama, dalam mukaddimah pembukaan kitab beliau yang berjudul Akhlaqul Ulama, inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan seluruh manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya mana yang beriman, mana yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. ثُمَّ اخْتَصَّ مِنْ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَحَبَّ فَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ فَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Kemudian dari sekian banyak orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala pilih di antara mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah sehingga mereka menjadi orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul. Allah memilih, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan Dia akan memilih, ya, siapakah di antara hamba-hambanya yang akan menjadi orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Wa faqqahuhum fid din. Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia dalam urusan agamanya. Wa 'allamahumut ta'wil. Allah ajarkan kepada mereka at-ta'wil, penafsiran Al-Qur'an. Wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin. Allah muliakan, utamakan mereka di antara orang-orang mukmin yang lainnya. Ini para nabi dan para rasul, bahwasanya orang-orang para anbiya wa rusul, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai pemegang amanah risalah yang disampaikan kepada umat. Wa dzalika fi kulli zamanin wa awan. Ya, orang-orang pilihan tersebut akan terus ada pada setiap zaman dan generasi. Ia akan ada dalam setiap zaman dan generasi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu, berikan kepada dia hikmah, berikan kepada dia basirah yang akan membimbing umat kepada jalan yang benar. Tatkala nabi, para nabi dan para rasul sudah wafat, maka yang menggantikan posisi mereka adalah para ulama. Allah pilih mereka, ya, sehingga mereka memegang amanah untuk bisa mengajak umat manusia menuju jalan yang benar. Rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil hilmi. Allah angkat mereka dengan ilmu dan Allah hiasi mereka dengan kelemah lembutan dalam dakwah. Bihim yu'raful halal minal haram. Dengan perantara mereka, para nabi dan para rasul, para ulama, kita bisa mengetahui mana halal, mana yang haram. Wal haqqu minal batil, dan kebaikan dan keburukan. Wadharu minan nafi', dari sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang memanfaatkan. Wal husnu minal qabih, baik dan buruk juga. Faddalahum 'azim wa khatarahum jazil, warasatul anbiya. Mereka adalah para ulama yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, dari sekian banyak makhluk tersebut Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk bisa membimbing kita semua menuju jalan yang benar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita mempelajari ilmu agama sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, bisa jadi kita tidak tahu, ya, keadaan pada zaman kedepannya seperti apa. Bisa jadi dengan menuntut ilmunya kita, menghadiri majelis ilmu, mempelajari kitab-kitab para ulama, bisa jadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sirajul ummah, sebagai lenteranya umat, minimal lentera keluarga kita, lentera rakyat kita, lentera masyarakat kita, untuk bisa dijadikan sebagai pembimbing manusia menuju jalan yang benar. Kemudian wa qurratu ainil auliya alhaitanu fil bihari lahum tastaghfir. Ikan-ikan yang berada di lautan memohon ampun kepada orang-orang tersebut, ya, para ulama. Wal malaikatu bi ajnihatiha lahum takhdha, dan para malaikat akan menaungi dengan sayap-sayap mereka. Wal ulama fil qiyamati ba'dal anbiya itashfa, dan para ulama pada hari kiamat setelah para nabi akan memberikan syafaat kepada orang-orang baik, ya. Para ulama nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama juga. Meringankan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan adab mereka, misalnya menarik mereka dari neraka menuju surga dengan syafaat para ulama. Hum afdalu minal ubbad. Para ulama itu lebih utama daripada orang-orang ahli ibadah. Mengapa demikian? Karena manfaat yang didapat oleh orang-orang yang mempelajari ilmu agama itu manfaatnya meluas. Manfaatnya meluas kembali kepada setiap individu orang. ya, kembali kepada orang-orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang hanya semangat dalam beribadah saja. Orang-orang yang semangat dalam beribadah saja, ahlul ubad, abid, itu manfaatnya akan kembali kepada orang itu sendiri. Dalam hadis Nabi SAW pernah menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki akhlak yang baik daripada orang-orang yang rajin sholat malam. Mengapa demikian? Ini bukan berarti mengendurkan semangat orang-orang yang rajin sholat malam, akan tapi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengangkat derajat orang-orang yang berakhlak baik daripada orang-orang yang menjalankan sholat malam rutin? Karena manfaat yang akan didapat orang-orang yang berakhlak baik itu manfaatnya akan didapat oleh semua orang. Akan tapi tatkala orang-orang yang rajin sholat malam, ya, kemudian mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah, kebaikannya hanya akan kembali kepada dia sendiri. Ya, tatkala kita mencari sebuah amalan, kita juga harus bisa melihat mana amalan-amalan kita yang sekiranya kita kerjakan, manfaatnya akan kembali kepada semua orang, bukan hanya kembali kepada diri kita sendiri, sehingga pahala akan terus mengalir baik tatkala kita hidup meskipun tatkala kita sudah meninggal dunia. Wa a'la darajatin minaz zuhad hayatuhum ghanimah, kehidupan mereka itu merupakan sebuah ghanimah, sebuah harta yang harus kita jaga. Wa mautuhum musibah, dan wafatnya para ulama merupakan sebuah musibah yang terbesar bagi kaum muslimin. Dan tidak ada musibah terbesar bagi kaum muslimin yang tercatat dalam sejarah kecuali wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mewafatkan ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sedikit demi sedikit mengangkat ilmu dari muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu begitu saja dari muka bumi, dicabut kemudian habis. "Walakin intaza'ahum bimautil ulama." Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan mewafatkannya para ulama. Mewafatkan para masyayikh, para ulama. Hatta idza lam yabqu 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Tatkala ilmu itu sudah, hatta idza lam yabqu 'aliman, tatkala orang-orang alim sudah habis. Orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang memiliki manhaj yang sahih sudah habis dari muka bumi ini, dari sebuah daerah, dari sebuah kota, dari sebuah negara, ya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Para manusia akan mengangkat, menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan ilmu agama dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, juhal, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Fasu'ilu, karena mereka sudah merasa menjadi orang-orang yang dimintai fatwa, diorangkan dalam tempat tersebut. Fasu'ilu, maka orang-orang bertanya kepada orang tadi. Fa'aftau bi ghairi ilmin, karena dia tidak memiliki ilmu agama yang baik, yang benar, manhaj yang lurus. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka orang tersebut akan memfatwakan tanpa ada dasarnya dari sebuah ilmu, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Fadollu wa adollu. Dampaknya apa? Fadollu, dia tersesat, orang yang bertanya juga tersesat. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cerita. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan berdasarkan hawa nafsu beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, bersabda berdasarkan wahyu. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi pada zaman kita sekarang, yang mana para ulama sudah wafat, ya. Sehingga orang-orang menjadikan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama sebagai bahan rujukan dalam masalah ilmu, padahal ilmu merupakan perkara yang penting dalam diri seorang hamba, lebih penting daripada makan dan minumnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Hajatun nasi ilal ilmi asyaddi hajatihim min at-ta'ami wasyarab." Kebutuhan seorang itu terhadap ilmu agama lebih urgen daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Ya, bagaimana kita tidak berusaha mementingkan ilmu? Padahal ilmu ini yang akan menjadikan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makan minum memang sebuah perkara yang dibutuhkan, akan tapi ada sesuatu perkara yang lebih dibutuhkan, yaitu mempelajari ilmu agama sehingga kita bisa memilih mana makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang tidak halal, ya. Kita saksikan pada zaman kita sekarang banyak yang terjadi di kalangan masyarakat, orang-orang mengangkat ilmu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, sehingga banyak apa yang mereka fatwakan jauh dari apa yang ditanyakan kepada orang-orang tersebut. Ya, jadi kita harus memilih kepada siapa kita menjadikan rujukan ilmu agama kita. Ya, kepada siapa kita mengamanahkan agama kita, sehingga yang terjadi adalah kita bisa mendapatkan hidayah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Al-Tsauri pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma din," bahwasanya ilmu ini merupakan bagian terbesar dari sebuah agama. "Fandur amman ta'khuduna dinakum," oleh karenanya hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Tatkala ilmu tersebut didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh, maka tafadhol antum kuras ilmu dari orang tersebut. Tapi tatkala rujukannya bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh, maka hendaknya cari orang-orang yang benar bisa dipertanggungjawabkan ilmu dan amalnya. Sehingga kita bisa menjalankan agama ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkirunal ghafil. Adanya orang-orang alim tersebut, para ulama akan mengingatkan orang-orang yang lalai. Wa yu'allimunal jahil, mengajarkan orang-orang yang jahil. La yatawaqqa'u lahum ba'iqah wa la yakhafu minhum gha'ilah. Bi husni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un wa bi jamili maw'idhahum yarji'ul muqsirun. Dengan nasihat para ulama, ya, orang-orang ya akan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita saksikan, bahwasannya kita kembali kepada pembahasan sebelumnya berkaitan masalah orang-orang khawarij yang mereka memiliki kesalahpahaman dalam agama. Di antara langkah pertama yang dijadikan oleh pemerintah pada zaman Ali bin Abi Thalib, tatkala di zaman Ali bin Abi Thalib itu banyak pemberontakan terjadi, banyak orang-orang yang berusaha mengkudeta Ali bin Abi Thalib karena menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib bukan memerangi mereka. Langkah pertama, akan tapi langkah pertama yang diturunkan oleh Ali bin Abi Thalib, kebijakan pertama tatkala melihat sekitar 13.000 dari rakyatnya yang mencoba memberontak, langkah pertama Ali bin Abi Thalib adalah mengirimkan Ibnu Abbas untuk bisa berdialog dengan mereka. Ya, karena orang-orang Khawarij ini sejatinya mereka paham ya akan Al-Qur'an dan Sunnah, akan tapi mereka memiliki pemahaman yang keliru dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga senjata pertama yang dijadikan Ali bin Abi Thalib sebagai bahan kepada mereka adalah diutusnya Ibnu Abbas kepada mereka. Berdialog, ditanyakan, kenapa kamu berontak, kenapa kamu tidak nurut kepada pemerintahan yang sah, kenapa kamu memberontak, kenapa kamu mencela, kenapa kamu membunuh, kenapa kamu begini, kamu begitu. Akhirnya mereka berpikir, ya, dengan sebab Ibnu Abbas ini akhirnya sekitar 7.000 sampai 8.000 orang di antara mereka kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir akhirnya diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari kisah tersebut kita bisa mendapati bahwasanya manfaat dari ulama ini memiliki peran yang sangat besar terhadap sistem keamanan sebuah pemerintahan. Ya, mana perannya Ibnu Abbas ini tatkala mendatangi mereka, mengajak dialog mereka, bertukar pikiran kepada mereka, menanyakan apa kendala-kendala kalian dalam apa yang tidak kalian sukai dari orang seperti Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian mereka mengutarakan, dijawab lagi oleh Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib ini orangnya menerima hukum dari manusia, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya. Ali bin Abi Thalib ini memerangi Ibunda Aisyah, oleh karena tatkala kita memerangi Ibunda Aisyah berarti Ibunda Aisyah bukan sebagai orang-orang yang beriman, kata mereka. Sehingga dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan mereka kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Sekitar 7 8.000 orang dari sekitar 13.000 orang kembali kepada pemerintahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Bahwasanya keadaan para ulama ini bukan keadaan keberadaan yang sembarangan dalam sebuah keamanan, dalam sebuah di tengah-tengah rakyat, memiliki manfaat yang sangat besar tatkala bisa mengajak umat untuk bisa kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala fahum sirajul ubad. Para ulama adalah lentera umat, lentera hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa manarul bilad, dan menara-menaranya sebuah negara juga. Wa qawwamul ummah, dan orang-orang yang memiliki kekuatan dalam umat. Wa yanabi al hikmah, sumber-sumber hikmah ada di tangan para ulama. Hum ghaidhus syaitan. Para ulama itu adalah orang-orang yang paling dibenci sama setan. Kenapa? Karena di tangan para ulama lah, ya, para ulama tersebut menjelaskan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil, sehingga tidak ada seorang pun yang paling dibenci oleh setan kecuali para ulama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatin. Bahwasanya tidak kami telah jadikan pada setiap generasi seorang nabi ada setan-setan yang membenci nabi tersebut. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Oleh karenanya juga kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang yang sering bermaksiat. Dan setan sebagai musuh utama dari kalangan para ulama tersebut. Bihim tahya qulubu ahlil haq. Dengan mereka akan hidup hatinya orang-orang ahlul haq. Wa tamutu qulubu ahlul zayr. Wa mithluhum fil ardi kamathalin nujum yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Bahwasannya keutamaan mereka itu akan menjadi penunjuk jalan sebagai bintang bagi orang-orang yang menjadikan bintang sebagai penunjuk jalan. Biasanya ini orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan, mereka menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai arah bagaimana mereka bisa kembali kepada tempat mereka atau yang semisalnya. Ya, kegunaan seperti itulah para ulama dalam di tengah-tengah masyarakat, bagaimana bisa menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Terkait hal tersebut ada sebuah faedah yang disampaikan oleh salah seorang masyayikh, kita kenal nama beliau Abu Ubaidah Mas'ur bin Salman. Beliau rahimahullah taala, beliau pernah menyamakan antara manfaat para ulama dengan sebuah bintang. Yang mana bintang sebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbagai macam manfaatnya. Di antara salah satu manfaat bintang ada 3. Yang pertama, bintang tersebut akan menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang. Wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang itu mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang sebagai perhiasan langit. Allah Subhanahu wa taala juga jadikan bintang-bintang yang ada di langit sebagai rujuman lisyayatin. Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang yang di langit sebagai pelempar setan-setan yang mau mencuri berita di langit untuk diberikan kepada dukun. Jadi gunanya bintang-bintang yang ada di langit itu untuk melempari setan-setan yang berusaha untuk mencuri berita-berita yang berada di langit. Beliau, ya, menyamakan kedudukan bintang tersebut dengan kedudukan para ulama, yang mana para ulama ini akan menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan, berada dalam, ya, ketidaktahuan dalam masalah ilmu agama. Bahkan para ulama ini akan menjadi pelempar para setan atau pelempar orang-orang yang berusaha, yakni menjatuhkan para ulama. Bahkan di antara salah satu manfaat keberkahan para ulama akan menjadi zinatul ard, akan menjadi perhiasan yang berada di muka bumi ini. Ya, jadi adanya para ulama kita harus berusaha maksimal kan untuk bisa mengambil ilmu dari mereka sebaik mungkin. Karena tatkala mereka telah tiada, ya, para ulama, para asatidah, para masyayikh, mereka telah tiada, kepada siapa lagi kita mengambil ilmu agama? Adanya mereka idza habbatkar rih farta'ha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama, dalam bahasa Arab, dalam sebuah syair. Tatkala ada angin berhembus kepada Anda, maka manfaatkan angin tersebut. Tatkala ada ulama di tengah-tengah Anda, para asatidah, maka manfaatkan keilmuan mereka. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama, karena maksiat yang kita lakukan akan menjadikan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hilang. Ya. Adanya para ulama maka dari itu kita manfaatkan keberadaan mereka dengan sebaik mungkin. Fal ilmu lahu manzilatun 'aliyah. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Wa makanatun samiqah, kedudukan yang tinggi. Wa min a'dhami ma yubayyinu lana fadlahu wa 'azama sya'ni qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi pemahaman dalam ilmu agama beberapa derajat. Derajat di dunia Allah akan angkat kita tatkala kita berusaha semaksimal mungkin pelajari ilmu agama, dan di akhirat sudah jelas Allah akan mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang baik, lebih baik lagi tatkala berada di akhirat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kedudukan seorang mukmin tatkala di surga nanti berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan pahala amalan dari hamba yang dari amalannya diamalkan oleh hamba tersebut. Tatkala amalannya semakin banyak, maka akan semakin tinggi pulalah ya kebaikan yang akan dia dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Jadi inti dari sebuah ilmu, ya bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan derajat, akan mengangkat derajat orang-orang yang pelajari ilmu agama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat orang-orang tersebut baik di dunia dan di akhirat. Waqila fi tafsiriha yarfa'illahu al-mu'min al-'alim 'alal mu'min ghairal 'alim. Bahwasanya orang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang mukmin yang paham ilmu agama, yang mengetahui mana halal dan mana yang haram, yang mengetahui mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang mengamalkan ilmu yang mereka pelajari dari orang-orang mukmin ghairul alim, orang-orang mukmin yang tidak mempelajari ilmu agama. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang pelajari ilmu agama tersebut. Warif'atud darajat tadullu 'alal fadl. Diangkatnya derajat menunjukkan keutamaan mereka dari yang lainnya. Allah ingin mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang pelajari ilmu agama dari orang yang lainnya. Idzal muradu bihi katsratus thawab. Yakni maksudnya adalah Allah akan beri ganjaran yang lebih kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi syaratnya adalah beriman dan menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan pahala, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba di dunia bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai orang yang tersohor, orang yang terkenal, orang yang ini dan orang yang itu, bukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri bagaimana mengangkat derajat seorang hamba di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ya, mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala ada berbagai macam cara. Termasuk di antara cara Allah Subhanahu wa taala maksud dari mengangkat derajat seorang hamba adalah dengan memberinya pahala yang lebih, pahala yang bisa ia dapatkan lebih banyak daripada orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Mengapa bisa? Ya karena bisa, karena dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak, sehingga peluang dia untuk bisa mendapatkan pahala akan lebih banyak lagi. Ini di antara salah satu cara Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang menuntut ilmu agama di dunia, terlebih nanti di akhirat. Wa biha tartafi'ud darajat wa rif'atuha tashmalul ma'nawiyah fid dunya bi'uluwil manzilah wa husnus sayyid, yaitu dengan mengangkat derajat mereka di dunia. Wal hissiyah fil akhirah bi'uluwil manzilah fil jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang itu bisa berupa mengangkat derajat secara ma'nawiyah di dunia, bisa juga secara hissiyah yaitu di akhirat. Wa kadzalika qaulullahi ta'ala wa qul rabbi zidni 'ilma. Dan termasuk di antara keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu menjadi orang yang paling berilmu di muka bumi. Tidak ada orang yang paling alim kecuali di muka bumi tatkala itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keadaan beliau yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma," tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya sepandai-pandai apapun kita, ya, sealim-alimnya kita dalam masalah ilmu agama, tetap Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah orang manusia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali hanya sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan dalam sebuah hadisnya, tatkala kita ingin mengetahui batas keilmuan kita dengan ilmunya Allah adalah dengan memasukkan jari kita ke dalam laut, fandur amma yarji, maka lihatlah berapa tetesan yang kembali. Satu, ya. Dua, bisa jadi. Tiga, enggak. Ilmu Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu kita, semisal kita masukkan jari kita atau jarum ke dalam laut, kemudian kita angkat, itulah yang kembali ke dalam laut tersebut, itulah ilmu kita dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Tetap tatkala kita dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama, harus tawadhu. Bukan berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari ilmu agama, untuk kemudian kita merasa menjadi orang yang paling alim di antara orang yang lainnya, tidak. Akan tapi menjadikan kepada kita untuk terus tawadhu di hadapan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengangkat derajat kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena yang lain sebagainya, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang tersebut di dunia dan di akhirat, ya. Setelah kita mengetahui berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama, inti dari semuanya adalah kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari sedikit demi sedikit, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita mengamalkan semua ilmu kita secara kontan langsung cash, tidak. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat proses kita, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu kita sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala melihat perjuangan kita. Ya, semakin kita dekat mengamalkan ilmu yang kita pelajari, kita harus ingat, setan tidak pernah diam untuk bisa menggoda kita semuanya. Ya, tapi senjatanya orang mukmin cuma satu, yaitu ikhlas dalam amal. Tatkala seorang hamba ikhlas dalam amal, setan angkat tangan. Ya, setan sudah tidak bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas, karena memang setan mengakui sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beramal. Akan tapi yang perlu kita ingat bahwasanya nanti akan ada yang namanya cobaan, akan ada yang namanya rintangan yang datang dari setan, waswasi, menggoda kembali, ya. Kita harus siap dengan cobaan-cobaan tersebut tatkala kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena para anbiya, ya, para masyayikh, para ulama sudah merasakan cobaan-cobaan yang mereka dapati tatkala mereka berusaha mengamalkan ilmu yang mereka pelajari dan mendakwahkannya kepada para manusia. Jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan cobaan-cobaan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh ini dan itu, bahkan hampir dibunuh. Karena apa? Karena beliau ingin mengamalkan ilmu yang beliau pelajari. Ya, kita insyaallah cobaannya jauh daripada cobaan para nabi dan para sahabat, sehingga akan lebih memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang kita amalkan. Karena thamaratul ilmi al-amal, buah dari sebuah ilmu adalah amal. Endingnya, terakhirnya, bukan dilihat dari orang-orang yang mengatakan sebagai saya orang-orang yang paling salafiyah, bukan sebagai orang-orang yang paling fasih dalam mengucapkan berbagai macam istilah-istilah yang hanya dikenal orang-orang yang setelah hijrah. Akan tapi inti dari sebuah ilmu adalah bagaimana kita bisa mengedepankan takwa, ilmu dan amal. Tanpa takwa, ilmu dan amal, ya, pengakuan-pengakuan kita sebagai orang-orang yang ini dan itu hanya sebagai kulit biasa. Tatkala kita mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, maka semaksimal mungkin kita mencontoh seperti apa kehidupan beragama mereka, sehingga antara pengakuan kita sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi akan sejalan dengan amalan-amalan kita. Dengan kita mencocoki amalan ilmu dengan amal, maka dakwah, nasihat yang kita berikan kepada manusia akan lebih masuk, akan lebih bisa diterima. Karena nasihat, kita memberikan nasihat kepada orang lain, kita memberikan dakwah kepada orang lain, akan mental tatkala kita sendiri tidak membarengi dakwah nasihat kita dengan amalan. Tatkala kita menasehati orang lain, kemudian qadarullah kok ditolak, mungkin bisa jadi ada yang salah dengan diri kita. Mungkin bisa jadi kita hanya menasehati tanpa membarengi nasihat tersebut dengan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berkah dakwahnya, bisa tersebar di mana-mana. Karena apa? Karena beliau membarengi ucapan beliau dengan sebuah adab, dengan sebuah akhlak, dengan sebuah amal, dengan sebuah kesabaran, dengan sebuah tawadhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah-dakwah yang disabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk di antara buah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri, tafadhol. Soal jelas ya. Soal jelas, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung loncat pada halaman yang ke-16, yaitu kita meloncati beberapa ucapan para ulama di sini karena maksudnya sama dan mengulang dari yang sebelumnya dan panjang. Tatkala kita terjemahkan satu demi satu akan lama dan kita tidak bisa menyelesaikan kitab atau pembahasan yang sedang kita pelajari saat ini, sehingga waktunya akan lebih lama. Maksud dan intinya yang akan disampaikan oleh penulis di sini maksudnya sama, akan tapi akan kita jelaskan secara global pada pertemuan yang akan datang biidznillah Subhanahu wa taala. Langsung loncat pada fal ilmu laisa maqsudan lidatihi, bahwasanya ilmu bukan sebagai tujuan utama, akan tapi kita mempelajari ilmu agama tujuannya adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.